tingu plonga plongo ngamon wae telat teli ora ono kancane denger adan kagak mau pergi sholat bulan Ramadan kagak sholat.